Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita. Kita masih menyelesaikan tentang bab, ya, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari iman kepada Allah. Ya, karena takdir itu kemarin kita sebutkan ada 4 poin penting di dalam kita memahami tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan keilmuannya. Ya, berbagai peristiwa yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Ya. Baik yang besar ataupun kecil itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi misalkan kita mengalami musibah, kita mengalami apapun, segala sesuatu itu yang kita alami itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bukan hanya diketahui tetapi juga adalah segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, berbagai pernak-perniknya di dalam kehidupan, ya, jagat raya ini, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat semua berbagai peristiwa yang akan terjadi sampai nanti, ya, seseorang itu masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka itu. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, maksudnya adalah segala sesuatu itu terjadi ataupun itu tidak terjadi, itu adalah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting, ya, ini paling penting adalah segala sesuatu itu terjadi pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun peristiwa yang ada di dalam jagat raya ini kecuali itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, manusia mengusahakan sekuat apapun dia, ya. Ya. Seandainya manusia bersatu padu pun, itu tidak akan bisa mewujudkan segala sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi misalkan ada seseorang berusaha, dia berbagai hal, dia membangun kekuatan dengan segala potensi yang dimiliki untuk mendapatkan yang dia inginkan di dalam kehidupan, kalau Allah tidak inginkan itu terjadi, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka kemarin di dalam ayat ini sebutkan waman yu'min billah, ya, barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir Allah, maka yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dia akan menyadari bahwasanya ini adalah terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang terjadi adalah fayardha wa yusallim. Pasti dia akan ridho dan dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam kita memahami takdir ini harus kita fahami bahwasanya peristiwa dan segala sesuatu, ya, jadi makhluk dan segala perbuatan makhluk tersebut itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya makhluk, ya, kita sebagai manusia dan perbuatan kita, berbagai hal yang kita lakukan itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ada sebuah perkataan disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Minhajul Qasidin, ya, tentang ada Nabi, yaitu Nabi Dawud alaihissalam, ya, diceritakan di situ bertanya, siapakah orang yang paling dibenci oleh Allah? Ya, siapakah orang yang paling dibenci oleh Allah? Maka disebutkan yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang berdoa kepada Allah, ya, maksudnya segala urusannya diserahkan kepada Allah, ya, dia berdoa, dia serahkan seluruh urusannya kepada Allah, kemudian Allah berikan sesuatu kepada dia, Allah tentukan, Allah takdirkan segala sesuatu bagi orang tersebut, kemudian dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, maka segala urusanku baik buruknya saya serahkan kepadamu, ya, segala upaya yang saya lakukan saya serahkan kepadamu. Tapi pada saat Allah tentukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, dan kalau orang itu sudah berdoa seperti itu kemudian dia tidak ridho, ya, maka orang itulah dikatakan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sudah menyerahkan urusannya, pada saat Allah tetapkan dia tidak mau. Nah, kenapa ini menjadi kenapa orang yang seperti ini dikatakan orang paling dibenci oleh Allah? Seakan-akan dia meyakini bahwasanya keinginannya itu adalah lebih mulia, lebih adil daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keinginan orang tersebut seakan-akan dia pahami itu lebih mulia, lebih bagus, lebih adil dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga seandainya mungkin kita mengharapkan segala sesuatu terjadi dan kita menginginkan itu terjadi di dalam hidup kita, kemudian seandainya kita diberikan sesuatu yang berbeda, maka kita harus ingat, ya, namanya perbuatan kita tidak akan pernah lebih baik daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala perbuatan kita, segala keinginan kita itu tidak akan pernah lebih baik dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan Allah itu mengandung hikmah di dalamnya. Ya, perbuatan Allah adalah perbuatan yang seadil-adilnya. Ketetapan Allah, takdir Allah adalah ketetapan yang seadil-adilnya di situ. Ya. Adapun apa yang menjadi keinginan kita belum tentu itu adalah hal yang terbaik di dalam hidup ini. Jadi seakan-akan kehendak Allah di bawah kehendaknya. Ini yang kenapa dikatakan orang itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimasuk di dalam pembahasan masalah tauhid. Ya, ini masalah yang sangat penting, ya, sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Maka misalkan di dalam riwayat juga disebutkan berkenaan dengan takdir ini, ya. Jadi seandainya seseorang itu diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia bersabar dengan takdir Allah, maka takdir itu tetap berjalan dan dia mendapatkan pahala dari itu. Ya, jadi takdir itu tetap berjalan dan dia mendapatkan pahala dari itu. Tetapi sebaliknya, seandainya orang itu tidak sabar dengan takdir Allah, takdir itu tetap berjalan, tetapi dia mendapatkan dosa dari ketidaksabaran tersebut. Nah, jadi manusia tidak boleh berkutik, manusia tidak bisa berkutik di dalam masalah takdir ini. Dalam artian, cuman satu yang harus dia lakukan adalah bagaimana sabar dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sabar tidak sabar, dia setuju tidak setuju dengan takdir Allah, itu pasti berjalan. Ya, itu pasti berjalan. Nah, yang membedakan adalah bagaimana dia sabar tidak dengan takdir tersebut. Seandainya sabar, dia dapat pahala dari kesabaran, ya, takdir itu tetap berjalan. Adapun dia tidak sabar, dia mendapatkan dosa, kemudian takdir itu juga tetap akan berjalan, ya. Sehingga ketidakridhaan seseorang kepada takdir Allah itu juga tidak akan mempengaruhi daripada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini juga disebutkan contoh-contoh orang-orang yang dia tidak beriman dengan masalah takdir, ya. Di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis itsnatani finnas huma bihim kufrun, ya. Dua perkara yang ada pada manusia yang itu adalah kekufuran. Kufur dengan takdir Allah. Dia kufur mengingkari takdir Allah. Yaitu adalah at-ta'nu fin nasab. Orang itu mencela nasab. Ya. Allah mencela nasab. Nasab seseorang, baik buruknya, ya, warna kulitnya, dari daerah mana, kebangsaannya, semua itu tidak penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu Allah yang membagi. Dan manusia juga tidak bisa protes di situ. Manusia mau protes seperti apa? Nah, karena itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala mau memberikan itu kepada makhluk-makhluknya. Berbeda seandainya itu adalah memang diupayakan oleh manusia. Kalau segala sesuatu diupayakan oleh manusia, mungkin saja itu bisa menjadi pembeda. Tetapi kalau manusia hanya menerima dari Allah, maka kita tidak bisa berbangga ya, ataupun kita mencela yang berhubungan dengan masalah nasab ini. Kemudian yang kedua adalah misalkan di sini sebutkan an-niyahatu 'alal mayyit. Ya. Jadi orang itu meratapi kematian. Jadi kalau ada kematian ya keluarganya, orang yang dia cintai misalkan, kemudian dia meratapi kematiannya, maka ini adalah kekufuran. Dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya mau ditangisin seperti apapun, ya mati tetap mati, ya. Pasti tetap akan mati, jadi tidak bisa akan kembali lagi orang yang sudah mati di situ. Ya. Karena ini perkara penting, ini termasuk dalam perbuatan kekufuran, maka disitulah kewajiban kita bagaimana kita terhindar dari meratapi kematian. Di antaranya apa? Ya, di antaranya adalah Islam sudah memberikan batasan bahwasanya cintailah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bencilah seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga seseorang itu tidak over, tidak berlebihan, ya. Kadang misalkan karena orang itu begitu cintanya, begitu senangnya, kemudian juga menggantungkan segala urusannya kepadanya, pada saat dia meninggal maka seakan-akan dia ditinggalkan ataupun dia kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang kemudian mendatangkan kesedihan-kesedihan yang berlarut-larut, yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan jahiliyah, yaitu meratapi kematian orang-orang yang dicintai oleh mereka. Ya. Kemudian diantara juga adalah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, disebutkan laisa minna man daraba al-khudud ya wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan bagian dari umatku, ya Rasul bersabda, bukan bagian dari umatku, yaitu orang-orang yang merobek-robek, memukul-mukul pipi, ya, memukul-mukul wajah, ya karena apa? Ya, karena tidak ridho dengan takdir. Nah, jadi ini kebiasaan jahiliyah, ya kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, ya. Itu pada saat seorang itu misalkan seorang ibu kehilangan anaknya ataupun seorang anak ditinggal meninggal oleh ibunya, ya kadang tidak siap dengan keadaan tersebut, ya kemudian dia tidak ridho, ya kadang dia menyakiti dirinya sendiri, ya menyakiti dirinya sendiri. Nah maka ini menjadi hal yang sangat dilarang, ya sangat dilarang di dalam Islam. Karena apa? Ini termasuk tidak sabar. Ya, tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya lihat juga di tetangga saya pada saat suaminya meninggal, ya. Ini istrinya itu lama sekali sembuhnya, ya. Bahkan dia selalu bilang saya ingin menyusul saja gitu. Dia ingin ikut mati saja. Ini kan contoh ya, contoh perbuatan orang itu tidak ridho, ya tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini disebut wasyaqqal juyub, dan dia merobek-robek saku ataupun merobek-robek krah bajunya. Ini contoh perbuatannya, ya. Maka di dalam kesabaran itu kan sabar dengan lisan kita tidak berkata yang sifatnya keluh kesah. Adalah kemudian yang kedua adalah sabar di dalam perbuatan kita, kita menahan tangan kita tidak melampiaskan kekesalan ataupun protes kita dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wada'a bidakwatil jahiliyah, yaitu memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Ya. Panggilan-panggilan jahiliyah ini adalah juga tidak diperbolehkannya, karena biasanya isinya adalah celaan, ya termasuk celaan, ya, seperti dulu ada seorang sahabat yang memanggil sahabat lain dengan dikatakan yabnas sauda, ya wahai anaknya orang yang berkulit hitam, ya gitu. Misalnya hal-hal seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini mengandung pengertian bahwasanya orang tersebut tidak ridho, ya tidak ridho dengan ataupun mencela nasab ataupun mencela orang lain karena karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, kalau hadisnya disebutkan dia bukan bagian dari umatku, kemudian itu adalah perkara jahiliyah, itu adalah kekufuran, maka ini dosa-dosa besar. Ya, jadi ini jangan dianggap enteng, ini adalah dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa besar itu seseorang itu masih 50-50. Jadi di akhirat itu masih 50-50. Kalau Allah ampuni, dia diampuni. Kalau tidak diampuni, dia pasti masuk neraka. Ya, ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dosa besar, kalau Allah ampuni, dia ampuni. Tetapi kalau Allah tidak ampuni, dia pasti masuk neraka. Ya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah katakan Allah mengampuni dosa di bawah syirik, tapi apa? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Coba kalau tidak dikehendaki diampuni, maka tentu dia akan mendapatkan siksa api neraka di situ. Nah, ini yang kita perlu berhati-hati di situ. Maka tadi yang penting adalah tadi seperti dikatakan, kalau kita sudah tahu ini adalah sebuah musibah, kita sudah tahu ini adalah ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan terjadi dengan izin Allah, maka kita harus ridho. Ya sudah, yang penting adalah bagaimana kita menata diri kita untuk hari-hari kita ke depan. Itulah sudah peristiwa yang pasti sudah terjadi dan itu diinginkan oleh Allah. Maka kita tinggal menunggu saja hikmah Allah apa di balik ini, kebaikan Allah yang diinginkan di dalam peristiwa ini. Kemudian seterusnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang baik, ya maka apa? Ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia itu. Nah, jadi kalau ada orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maksudnya keselamatan di akhirat, maka dia akan dihukum dulu di dunia. Ya, dihukum dulu di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, jika Allah menginginkan hambanya itu adalah menjadi hamba yang buruk, ya diinginkan keburukan oleh Allah, maka amsaka anhu bi dzanbih. Orang itu di dunia itu aman saja, tentram, nyaman, ya tidak pernah diuji oleh Allah. Ya, ini jadi hati-hati. Ya mungkin di antara jamaah yang enggak pernah sakit, ya enggak pernah kebingungan, enggak pernah cari hutangan kan itu. Tidurnya nyenyak. Ya. Nah, ini ya sekali-kali muhasabah juga dengan hadis ini ya. Ya muhasabah. Jadi Nabi bersabda, kalau Allah itu inginkan keburukan bagi seseorang itu siksaannya, cobaannya, hukumannya ditangguhkan di akhirat semua di situ. Di sini hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti hukuman ini disempurnakannya pada hari kiamat. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kemudian dia tidak mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Ini yang paling baik, yang paling tinggi, yaitu orang yang diampuni dosa-dosanya sehingga tidak dihukum di dunia dan selamat di akhirat. Saya kira semua kita ingin yang ini. Ya. Cuman ya masalahnya ya kriteria kita termasuk nggak orang-orang seperti ini kan gitu ya. Lagi yang di bawahnya orang kedua adalah orang yang dia hukumannya diberikan di dunia dan dia selamat di akhirat. Nah, tentu ini kenapa ini lebih baik? Karena hukuman akhirat itu jauh lebih berat daripada hukuman dunia. Ya, jadi hukuman akhirat itu jauh lebih berat daripada hukuman dunia. Sehingga kalau seseorang itu mendapatkan hukuman dunia, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan itu. Ya, sehingga di akhirat dia tidak dapatkan. Misalkan orang yang mencuri, ya ketangkap, alhamdulillah dipotong tangannya, alhamdulillah itu. Daripada nanti hukuman itu dijatuhkan di akhirat, itu akan jauh lebih berat. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala misalkan mensyariatkan potong tangan bagi si pencuri, ya karena apa? Karena itu maslahatnya lebih besar, ya. Dia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kemudian di akhirat dia dibebaskan dari hal tersebut. Maka setiap hukuman yang diterima oleh manusia dalam kehidupan dunia, kemudian dia menerima hukuman tersebut dengan lapang dada, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan hukuman itu lagi. Ya. Sehingga dulu kan kalau ada sahabat yang dia bersalah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tegakkanlah hukuman kepada aku. Kenapa? Karena mereka menyadari betul bahwasanya hukuman dunia itu lebih ringan daripada dihukum seandainya itu hukuman di akhirat. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis misalkan Nabi SAW bersabda, inna adzabad dunya akhwan min adzabil akhirah. Sesungguhnya adab dunia itu adalah lebih ringan daripada hukum di akhirat kelak. Kemudian juga Allah sebutkan misalkan di dalam surat Thaha ayat 127 Allah berfirman, wala adzabul akhirati asyadda wa abqa. Ya, wala adzabul akhirati asyadda wa abqa. Sesungguhnya hukuman akhirat itu asyad, lebih berat, lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Ya, hukuman itu lebih kekal. Kenapa lebih kekal? Ya, dalam hadis ayatnya kan disebutkan di situ. Seandainya dibakar kulitnya habis, dagingnya habis, dikembalikan lagi kulit dagingnya. Disiksa lagi sampai habis lagi, diganti lagi terus kulitnya. Ya, tidak pernah. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kulitnya. Ya. Karena kulit itu adalah saraf untuk merasakan sakit, ya. Jadi yang terasa sakit itu seandainya kulit-kulit. Jadi saraf sakit itu ada di kulit-kulit di situ. Maka Allah ganti itu nanti di akhirat. Jadi kalau sudah gosong, diganti lagi kulitnya baru lagi, disiksa lagi terus gitu. Maka ini asyadda wa abqa. Ini jauh lebih berat dan lebih kekal, ya, untuk hukuman di akhirat di situ. Ya. Adapun orang yang terburuk, ya tadi yang Allah inginkan keburukan, Allah inginkan orang tersebut mendapatkan celaka musibah adalah orang-orang yang hukumannya itu ditahan. Hukumannya ditahan sehingga dia di dalam dunianya dia menikmati kehidupan dunia, tapi hukumannya sempurna nanti di akhirat. Ya. Maka dulu Abdurrahman bin Auf, ya, pada saat beliau, ya, karena beliau dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sahabat-sahabat, maka pada saat beliau merasakan nikmat Allah, ya, beliau bersedih. Ya, beliau bersedih. Beliau mengatakan, sungguh beruntung Hamzah, ya. Sungguh beruntung itu adalah Mus'ab bin Umair, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berjuang, mereka masuk Islam, kemudian totalitas di dalam berislam, berjuang untuk Islam, kemudian dia meninggal belum mendapatkan balasan sedikit pun di dunia. Ya, misalkan Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau meninggal misalkan di dalam perang Uhud. Ya, kemudian juga misalkan adalah Mus'ab bin Umair. Itu di tahun-tahun yang dimana kaum muslimin belum bisa merasakan hasil dari sebuah perjuangan di situ. Ya, maka beliau mengatakan sungguh beruntunglah mereka. Mereka berjuang untuk kebaikan untuk agama dan Allah belum berikan sedikit pun balasan di dunia. Ya, ini menunjukkan apa? Dia akan mendapatkan balasan sempurna dalam kehidupan akhiratnya. Dan beliau mengatakan, kita bersedih, ya. Karena belum tentu seberapa balasan kita di akhirat itu sudah dicicil dulu di dunia, ya, dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di situ. Ya, tentu apa? Tentu ini akan mengurangi, ya, nikmat-nikmat yang Allah akan berikan dalam kehidupan di akhirat. Ya. Maka kenapa Islam itu melarang kaum muslimin minum khamr, ya, tidak diperbolehkan minum khamr, tidak boleh memakai kain sutra bagi laki-laki, tidak boleh memakai emas, tidak boleh pakai perabotan emas. Ini semata-mata di antara hikmahnya adalah untuk memberikan kesempurnaan nanti di akhirat. Jadi mungkin di antara jamaah yang ingin mabuk-mabuk ditahan, ya, mabuknya nanti di akhirat saja itu. Jadi biar lebih mantap kan gitu, ya. Mau yang pakai pakaian dari sutra, pakai perhiasan, perabotnya dari emas ditahan. Itu biar apa? Biar nanti sempurna balasannya di akhirat di situ. Karena disebutkan begitu. Karena itu adalah, ya, misalkan sutra disebutkan oleh Rasulullah, itu adalah libasulakum fil akhirah wa libasulahum fid dunya. Sutra ini adalah pakaian untuk kalian nanti di surga. Adapun untuk orang-orang kufar, mereka adalah pakaiannya sekarang di dunia. Ya. Sekarang di dunia. Dan kalau kita lihat orang-orang yang kufur, orang-orang yang dia ingkar kepada Allah, jadi kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia itu sudah kenikmatan mentok, ya, kenikmatan yang sudah puncaknya. Karena pada saat mereka sudah berpindah kepada kehidupan akhirat, mereka tidak sedikit pun mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala taghurrannaka taqallubul fid dunya, disebutkan seperti di dalam ayat, kalian jangan tertipu, jangan tertipu dengan orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa leluasa dalam kehidupan dunia, menikmati kehidupan ini, tetapi itu adalah ya dunia atau itu adalah surga yang diberikan. Jadi kita teringat misalkan kisahnya Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar beliau diangkat menjadi seorang qadi. Qadi itu hakim. Ya, ini jabatan ini yang kalau zaman dulu pasti dijabat oleh ulama, karena hakim itu harus ulama. Ya. Suatu ketika beliau berjalan kemudian dengan kendaraannya, dengan apa hewan tunggangannya, kemudian juga pakaian juga beliau bagus. Sehingga pada saat beliau berjalan-jalan ada seorang Yahudi yang protes kepada beliau. Dikatakan, ya Imam, setelah sampai kabar kepadaku bahwasanya katanya dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin, untuk orang Islam, dan ini adalah surganya untuk orang-orang kafir. Tapi ini tidak benar. Buktinya apa? Katanya Anda di penjara tetapi Anda menggunakan kendaraan yang mewah, pakaian Anda bagus. Adapun saya orang kafir, saya cuma jualan minyak samin gitu. Maka beliau mengatakan, itu surganya kamu saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti di nerakanya di akhirat itu seperti itu? Dan beliau mengatakan, ini nerakanya orang mukmin itu seperti ini neraka ini. Ya, bagaimana nanti di akhirat surganya seperti apa seperti itu? Akhirnya apa? Pinter ini orang Yahudi. Setelah itu apa? Aman tu bila saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam dia itu. Masuk Islam. Nah. Ini apa yang dialami oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Jadi di sini hadis ini tentu harus menjadi bahan renungan bagi kita. Yang pertama adalah kita jangan menjadi orang-orang yang terbuai di dalam kehidupan ini dengan segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karena bisa saja itu adalah kita dilulu di dalam Islam. Dilulu artinya kita dibuai, ya. Yang sebenarnya kenikmatan itu justru ya semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita mengalami musibah, ya. Tentu kita juga harus sadar ini. Ya, kita harus sadar bahwasanya kita berharap musibah ini adalah sebagai tanda ya yang menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada kita. Allah menginginkan bagaimana balasan-balasan di akhirat itu didahulukan dalam kehidupan dunia. Tentu berkenaan dengan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukubah ataupun balasan itu juga bertingkat-tingkat. Ya, tentu kita sebagai seorang beriman, kita harus betul-betul berbangga dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga selama hidayah itu ada di hati kita, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah tersebut, dengan iman, maka apa? Ini menjadi sebuah nikmat yang sangat besar. Ya. Sehingga walaupun kita mungkin diuji dari sisi harta, kita diuji dari sisi misalkan status sosial di masyarakat ataupun apapun, ya, tetapi seandainya ujian itu, musibah itu tidak mengenai agama kita, ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita masih mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Maka jangan sampai kemudian ujian yang misalkan kita diuji dengan sisi harta, kemudian jadinya kita mengorbankan iman kita, misalkan mengorbankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini tentu tidak benar sama sekali. Jadi selama ujian itu, musibah itu tidak mengenai akidah, tidak mengenai iman kita, maka musibah-musibah yang lain itu jauh lebih kecil. Maka tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa seorang mukmin daripada musibah dihilangkan darinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling besar. Begitu juga musibah-musibah yang paling besar, intinya adalah musibah yang berhubungan dengan masalah agama. Ya. Kadang orang itu tidak sadar. Di antara musibah misalkan adalah orang diberikan musibah sehingga dia tidak bisa menikmati sholat lagi. Ini musibah sangat besar itu. Kemudian musibah sangat besar adalah pada saat seorang itu sudah tidak senang pada ibadah lagi. Sudah malas ibadah, sudah malas ngaji, sudah malas belajar, sudah malas qiyamul lail misalkan, sudah malas sholat duha. Ini musibah paling besar. Ya. seseorang itu sudah tidak punya semangat lagi untuk berbekal akhirat. Ini sudah musibah sangat besar. Ya. Begitu juga misalkan di antara musibah yang kadang kita harus hati-hati adalah musibah seandainya kita tidak suka kepada orang-orang yang baik. Nah, ini musibah juga. Ya, seandainya misalkan kita punya teman-teman, punya kenalan-kenalan yang orang baik, kemudian ada rasa ketidaksenangan kita kepada mereka, ini juga hati-hati. Ya. Karena ini termasuk pertanda dari sebuah keburukan. Ya. Karena namanya orang baik pasti akan suka kepada orang baik. Ya, tidak mungkin orang baik suka kepada orang yang tidak baik, itu tidak mungkin di situ. Dan disebutkan namanya jiwa-jiwa seseorang, mereka senantiasa bersama yang sejenis kan gitu ya, sekufu ya. Namanya jiwa-jiwanya orang beriman, dia akan nyaman dengan orang-orang beriman. Jiwanya orang-orang yang soleh akan nyaman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Sehingga tentu akan menjadi musibah dalam kehidupan dunia kita seandainya kita, ada seorang mukmin yang kesehariannya itu dia bergaulnya dengan orang-orang yang tidak soleh, ini bagikan penjara di dalam kehidupan dunia itu. Kemarin ada jamaah yang saya ngisi pengajian, ada jamaah yang menyampaikan, saya di kampung itu saya sendirian yang berbeda sendiri di masyarakat, ya, dalam artian masyarakatnya itu sudah masyarakat deso ya, kemudian ibadahnya juga ibadah-ibadah yang sifatnya banyak tradisional ya, ibadah-ibadah tradisi dari sholat-sholatnya, kegiatan masjidnya juga ini, dan dia sendirian di kampung tersebut. Ya, pada saat itu saya membahas tentang masalah hijrah, ya, masalah hijrah di situ. Nah, maka saya juga terbayang, coba bayangkan seandainya kita hidup di tengah sebuah di desa yang di situ kita dengan masjidnya saja kita nggak cocok itu misalkan. Wah, ini kan sebuah musibah yang sangat sangat berat gitu ya. Kita bermakmum misalkan dengan imam yang kita tidak sejalan dengannya kan gitu. Kemudian kita juga kegiatan agama dengan kegiatan agama yang di masyarakat itu sebenarnya kita tidak suka dengan kegiatan-kegiatan agama yang misalkan di situ tidak sejalan dengan perintah-perintah Rasul. Coba kalau kita dihidupkan dalam sebuah lingkungan seperti ini juga sebuah musibah. Coba seandainya dia sampai mati, saya jamin orang seperti ini tidak akan pernah namanya menikmati ibadah sholat lima waktu, pasti itu. Ya. Pasti itu akan seperti itu. Ini kan sebuah hal yang harus diantisipasi. Maka juga bagi kita yang mendapatkan lingkungan yang sudah baik, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa leluasa sholat, kita tidak terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka karena itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam kan seperti itu. Nah, jadi ini sebuah nikmat. Jadi musibah yang paling besar adalah musibah yang berhubungan dengan masalah agama. Ya, yang berhubungan masalah agama. Adapun yang selain berhubungan dengan masalah agama itu adalah musibah yang masih di bawahnya. Misalkan kita musibah kehilangan jiwa, orang-orang yang dekat dengan kita, kaum kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, itu masih di bawah musibah yang berhubungan dengan masalah agama. Di bawahnya lagi kalau berhubungan masalah harta itu masih di bawah lagi ya. Namanya jiwa tidak bisa dibeli dengan harta ya. Jadi seandainya kita kehilangan harta, diuji dengan harta, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jiwa kepada kita yang kedudukannya jauh lebih tinggi ya. Apalagi kita masih memiliki iman. Nah, ini juga tentu kita harus melihat kepada sisi itu. Jangan sekali-kali kemudian kita baru diuji sakit saja itu sudah seakan-akan gelap dunia ini ya. Sehingga kita sudah tidak bisa menyadari lagi nikmatnya iman ya, nikmatnya Allah memberikan keluarga kepada kita ya, nikmatnya kita masih diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi kita harus objektif ya di dalam kita melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang seterusnya disebutkan di dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ya, fa inna Allah ta'ala idha ahaba qawman ibtalahum faman radiyah falahu ridha wa man syakhita falahu sukh. Ya. Sesungguhnya besarnya balasan sebuah ibadah itu sebanding dengan ujiannya. Ya. Jadi sebanding dengan ujiannya. Ya. Kemudian seandainya Allah mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, maka apa? Ibtalahum. Allah akan menguji orang tersebut. Ya. Namanya orang dikatakan orang cinta kan perlu diuji seberapa besar sih kecintaannya kan begitu. Begitu ya, pada saat orang itu mengatakan beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka perlu diukur. Ya. Seberapa besar kecintaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada saat seseorang seandainya dia diuji oleh Allah kemudian dia ridho menyadari inilah ujian dari Allah, ya, ini adalah untuk mengukur seberapa tinggi, seberapa besar kecintaan kita kepada Allah. Kemudian dia ridho dengan itu, maka barulah dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia murka, Allah juga murka kepada orang tersebut. Ya, ngaku-ngaku cinta kok diuji enggak bisa, diuji enggak lulus, ya maka juga Allah murka kepada orang tersebut di situ. Ada hal yang bagus, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwasanya walaupun ini ya, jadi besarnya balasan itu sebanding dengan tingkat kesulitan di dalam kita menjalankan ibadah. Maka menurut beliau, ada orang-orang yang di dalam kehidupannya dia berorientasi kepada ibadah-ibadah yang berat. Ibadah berat misalkan jihad fisabilillah, berhaji ataupun berpuasa, misalkan puasa Daud. Ini balasannya sangat besar. Kenapa? Karena tingkat sulitnya ibadah tersebut. Ya. Kemudian juga ada orang-orang yang dia beribadah, misalkan ibadah-ibadah yang seseorang itu selalu terjaga. Misalkan apa? Orang itu akhirnya membatasi diri karena rusaknya masyarakat, dia menjaga diri. Kemudian dia memperbanyak bermunajat kepada Allah dengan qiyamul lailnya, dengan sholatnya, dengan puasanya. Ada orang-orang yang memilih ibadah seperti itu. Tapi menurut Ibnu Qayyim, ibadah-ibadah yang seperti ini yang dipilih oleh orang itu kalah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan waktu-waktunya. Nah, jadi yang paling bagus adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan waktu-waktunya. Ini ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Misalkan apa? Maksudnya adalah pada saat sholat, maka ibadah yang paling bagus adalah sholat. Pada saat puasa, ibadah yang paling bagus adalah pada saat dia puasa. Pada saat waktunya berzikir, maka ibadah yang paling bagus adalah berzikir. Pada saat bersedekah, ibadah yang paling bagus adalah bersedekah. Misalkan kita kedatangan tamu, maka kita harus ingat ibadah yang paling mulia pada saat kita kedatangan tamu adalah menjamu tamu. Maka jangan berpikir ibadah yang lain, karena itu adalah ibadah yang paling mulia sesuai dengan waktunya. Ya. Kenapa ibadah-ibadah yang cobanya berat itu tidak menjadi amalan paling mulia, menjadi ibadah paling mulia? Karena seandainya ya dia kehilangan momen-momen itu, dia tidak beribadah lagi. Ya, sehingga dia cenderung meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Ya. Begitu juga pada saat seseorang hanya membatasi diri, ya, kemudian tidak mau, ya, kemudian hanya memperbanyak ibadahnya, bermunajat hanya kepada Allah, maka dia juga akan kehilangan peluang ibadah-ibadah lain di situ. Maka yang paling bagus adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, waktunya apa, maka itulah yang dilakukan. Ya, sehingga apa, orang ini selalu eksis. Kapanpun, dimanapun, dia akan tetap bisa beribadah secara maksimal di situ. Nah, mungkin ini saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jika Allah mencintai kita, maka Allah akan melihat kita seberapa besar kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan adanya ujian yang Allah berikan kepada kita di situ. Itu saja, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.